يوم الدين. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin dan rahmat Allah sekalian, sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpah nikmat kurnia kepada kita, terutama sekali nikmat iman dan Islam. Semoga Allah Subhanahu wa Taala memelihara kita dalam dua nikmat yang besar ini hinggalah kita bertemu dengannya kelak, dan kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Taala atas nikmat-nikmat lainnya yang zahir dan yang batin, yang besar dan yang kecil, yang kita sedari ataupun yang kita tidak sedari. Dan kita ingat akan firman Allah Subhanahu wa Taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu cuba untuk mengira, menghitung akan nikmat-nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan dapat melakukannya. Innal insana la zalumun kafar, dan adalah insan itu selalu berlaku zalim terhadap dirinya dan selalu mengkufurkan nikmat. Dan alhamdulillah, pada subuh yang mulia ini insya-Allah kita akan teruskan kajian hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdapat di dalam kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik bin Anas rahimallahu taala, Imam Darul Hijrah, Imam Kota Al-Madinah, di mana kita akan membaca satu lagi hadis yang beliau riwayatkan berkenaan dengan bab solat. Berkata perawi kitab Al-Muwatta ini, Yahya, dia berkata, An Malik An Ibni Shihab An Ibni Ukaimah Al-Layfi عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ معي منكم أحد آنفا؟ فقال رجل نعم أنا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أقول ما لي أنازع القرآن. فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة. حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jadi dengan sanadnya dari Yahya, perawi kitab Al-Muwatta ini, dari Imam Malik, dari Ibnu Syihab, dari Ibnu Ukaimah Al-Laythi, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah selesai melakukan solat yang dibacanya dengan bacaan yang kuat. Lalu beliau bertanya, adakah antara kalian seorang yang membaca bersamaku tadi? Seorang lelaki menjawab, saya wahai Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku katakan, mengapa aku disengketai dalam Al-Quran? Sejak itu orang-orang pun berhenti membaca bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam apa yang dibaca keras oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Shalah, bab bacaan makmum di belakang imam apabila imam menjaharkan bacaannya dalam solat. Jadi ini satu bab yang masyhur di kalangan para fuqaha, iaitu tentang apakah yang wajib dibaca oleh para makmum di belakang imam. Setelah dibahaskan sebelum itu tentang apakah yang wajib dilakukan oleh seorang yang solat, yakni daripada mula dia berwuduk, kemudian bertakbir, ini bertakbiratul ihram, berdiri membaca Al-Fatihah, dan begitu juga rukuk sujudnya hingga selesai solat, itu adalah berkenaan dengan solat sendirian. Kemudian bila datang dalam bab solat berjamaah, maka tentu akan mereka bawa masalah-masalah yang berkaitan dengan hubungan makmum dan imam. Jadi terdapat hadis-hadis Rasulullah SAW yang banyak yang menerangkan tentang hal itu, dan antaranya adalah masalah ini. Apakah yang dibaca oleh makmum di belakang imam? Jadi dalam hadis ini kita lihat sanad hadis. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Yahya. Yahya ini adalah perawi kitab Al-Muwatta. Dan kitab Al-Muwatta kita tahu adalah kitab karangan Al-Imam Malik rahimallahu taala, yang kita kenal sebagai imam bagi mazhab Maliki. Dan beliau ini adalah ahlul Madinah, seorang daripada kelahiran Madinah, dan beliau adalah antara ulama yang disegani di kalangan orang ramai pada zaman beliau. Dan daripada sudut urutan empat imam mazhab, beliau adalah imam yang kedua selepas datangnya Imam Abu Hanifah di Kufah. Kufah sekarang ini adalah kawasan di Iraq. Jadi Imam Malik rahimahullah ta'ala mengarang kitab Al-Muwatta'nya, dan ramai perawi yang mendengar kitab Al-Muwatta' ini daripada Imam Malik rahimahullah ta'ala. Sebab Imam Malik rahimahullah ta'ala mengajar kitab ini kepada orang ramai. Jadi dibacakan hadis-hadis yang beliau riwayatkan di dalam kitab ini, dan ramai yang menghafal kitab Al-Muwatta' ini. Jadi antara yang menghafalnya, kalau kita ingat lagi, adalah murid beliau iaitu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau telah menghafal kitab Muwatta' ini sebelum dia sampai ke Madinah dan berguru dengan Imam Malik rahimahullah ta'ala. Dan ada perawi yang datang daripada Spanyol, ada yang datang daripada daerah-daerah lain. Kita dapat banyak riwayat kitab Al-Muwatta' ini. Ini kita bahaskan sedikit tentang ilmu hadis. Jadi di sini kadang-kadang kalau kita buka satu version kitab Al-Muwatta' riwayat daripada fulan contohnya, mungkin bila kita bandingkan dengan riwayat Al-Muwatta' daripada orang lain, daripada perawi lain, mungkin ada sedikit perbezaan. Tapi jangan cemas, jangan timbulkan sangkaan-sangkaan yang bukan-bukan. Sebenarnya perkara ini adalah perkara biasa. Ini berlaku juga untuk nuskha-nuskha kitab-kitab lain, seperti kitab Sahih Al-Bukhari, kitab Sahih Muslim, kitab-kitab Sunan dan lain-lain lagi. Kerana kitab-kitab ini asalnya adalah riwayat, adalah riwayat daripada imam tersebut, kemudian disalin oleh anak murid. Baik. Jadi kalau itulah keadaannya, taruhlah di sini ada imam yang bercakap, mengeluarkan hadis satu persatu, khaladatana, khaladatana, samiatu dan seterusnya, dan ada 4-5 orang tulis, baru 4-5 orang. Jadi kemungkinan apa yang mereka tulis itu ada sedikit perbezaan. Bukan kerana mereka tidak hafal, kerana ada yang datang di sini mungkin daripada awal dah berguru dengan Imam Malik rahimahullah ta'ala contoh. Ada yang datang kemudian. Jadi sebab itu riwayat daripada orang ini mungkin banding dengan riwayat orang yang lagi satu ada kekurangannya, ada perbezaan. Ada hadis yang dimuatkan dalam kitab ini tak ada kat dalam kitab. Sebab apa? Ada yang datang cepat, ada datang lambat lah masuk kelas, kita katakan. Dan ini berlaku. Dan kadang-kadang sebabnya adalah Imam Malik rahimahullah ta'ala sendiri, dan begitu juga imam-imam hadis yang lain, asalnya mereka dah ada kitab ini, mereka riwayatkan. Tapi sebagaimana lumrahnya ulama', mereka akan terus mengkaji, mutala'ah dan sebagainya, dan mereka dapati ada hadis-hadis yang sesuai dimasukkan dalam kitab ini, yang dahulunya tidak beliau masukkan. Jadi sebab itu kadang-kadang kita jumpa ada hadis-hadis yang tidak ada di dalam kitab-kitab lain. Tapi asalnya semua adalah riwayat yang sama daripada imam yang sama. Sebagaimana orang tulis kitab, hari ini dia tulis 50 muka surat, besok dia tengok lagi, dia kurang sana, dia tambah sini. Jadi ini semua perkara biasa. Jadi dalam banyak-banyak riwayat kitab yang manalah yang paling baik? Adakah kita nak ambil riwayat anak murid yang daripada mula datang, ataupun kita nak ambil riwayat daripada anak murid yang akhir sekali datang? Yang mulalah bagus, dia lagi awal masuk, jadi lebih senior. Yang akhir datang tu dia agak lewat, dia baru nak belajar contohnya. Itu mungkin dipahami oleh sebagian orang. Tapi sebenarnya riwayat anak murid yang akhir datang tu lebih bagus daripada riwayat anak murid yang mula-mula datang. Kenapa? Sebabnya begini. Biasanya orang yang menulis kitab, nanti dia akan lihat kitabnya, dia dah ajarkan kitab dia, ada dia nak tambah sana, ada dia nak tambah sini, ada mungkin dia nak kurang sana, dia nak kurang sini. Sebab dia telah lebih banyak mengkaji. Jadi bagi orang yang pertama yang datang itu, mungkin dia dengar sampai kat sini, tetapi selepas itu imam gurunya ada tambahan, ada pembetulan, dia dah tak tahu. Tetapi orang yang akhir datang, dia akan dengar semua yang dibawa oleh imam tersebut. Begitu juga berserta dengan pembetulan, tambahan dan sebagainya. Jadi kitabnya lebih lengkap. Jadi sebab itu ulama-ulama mazhab Maliki contohnya, bila mereka nak tulis semula, nak mensyarahkan kitab-kitab imam mereka, yani kitab Al-Muwatta ini, ada banyak nuskah sekarang. Mana satu mereka nak pilih? Jadi kebanyakannya akan pilih yang apa? Yang terakhir. Yang terakhir lebih baik. Itu jika daripada sudut hafalan perawi-perawi kitab tersebut sama saja. Sama saja. Tetapi kalau ada perawinya, riwayatnya ataupun hafalannya kurang baik, maka tentu sekali lah ditinggalkan riwayat perawi tersebut. Nah, jadi itu satu faedah daripada sudut penulisan kitab. Jadi Yahya ini meriwayatkan kitab Al-Muwatta dan riwayat beliau masyhur sampai ke negeri Andalus, dan imam-imam besar menggunakan riwayat beliau. Antaranya ada Imam Ibn Abdul Bar rahimahullah ta'ala, seorang ulama daripada Cordoba, daripada Spanyol. Jadi beliau kata dari Malik, yani Imam Malik, an Ibn Shihab. Ibn Shihab ini adalah Az-Zuhri, Imam Az-Zuhri yang masyhur. Dia imam dalam ilmu hadis, menghafal banyak hadis, dan ramai ulama yang mengambil hadis daripada beliau. Dan beliau dikira sebagai golongan tabi'in. Beliau telah berjumpa dengan ramai sahabat. Dan an Ibn Ukaimah Al-Laythi, dari Ibn Ukaimah Al-Laythi, ibnu maknanya anak kepada Ukaimah. Al-Laythi adalah nasab keturunannya, keluarga ini. Jadi siapakah sebenarnya nama orang ini? Maka di sini kata ulama terdapat beberapa pendapat. Ada yang mengatakan nama beliau adalah Imarah Ibn Ukaimah. Pendapat kedua mengatakan nama beliau adalah Umar Ibn Ukaimah. Pendapat ketiga mengatakan nama dia adalah Amr Ibn Ukaimah. Dan ada yang mengatakan namanya adalah Ammar Ibn Ukaimah. Jadi ada Imarah, Umar, Amr, Amir dengan Ammar. Jadi ini kebezaannya daripada sudut apa? Daripada sudut bacaan ni lah. Lebih kurang namanya ada Ain, ada Mim, ada Ra. Baik. Tetapi daripada sudut hafalan perawi ini, maka terdapat khilaf di kalangan ulama. Apakah perawi ini seorang yang thiqah, yang dipercayai ataupun tidak? Maka ada ulama yang mengatakan beliau ini sahihul hadis, hadithuhu maqbul. Ini adalah kata-kata Abu Hatim rahimahullah ta'ala, bahawa beliau ini sahih hadisnya, hadisnya boleh diterima. Dan kata ulama lain pula seperti Al-Bazzar, beliau ini masyhur, beliau ini tidak masyhur dalam meriwayatkan hadis, tidak masyhur dalam meriwayatkan hadis. Dan berkata ulama lain seperti Al-Humayri, Al-Humayri adalah guru kepada Imam Bukhari, dan beliau juga adalah sahabat dan anak murid kepada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Hadis innamal a'malu binniyat itu antara perawinya adalah Al-Humaydi daripada Mekah. Dia beliau berkata, dia seorang yang majhul, seorang yang tidak dikenal. Begitu juga kata Ibn Hazm rahimahullah ta'ala, dan lain-lain lagi. Jadi majhul di sini bukan tak kenal namanya, namanya kenal jugalah, cuma beza siapa sebenarnya nama dia. Tapi tak kenal adalah dari sudut hal keadaan riwayatnya. Sebab apa? Sebab riwayatnya amat sedikit saja. Dan dalam hal ini, jika kita tidak kenal kedudukan hafalan seorang perawi ini, maka itu menunjukkan bahawa perawi itu terdapat kelemahan pada. Walaupun mungkin orang boleh berdebat, kita tak tahu hafalan dia bagus tak, sebab tu tak semestinya hafalannya tak bagus. Kenapa kita tak ambil kemungkinan kedua? Kita taruhlah hafalannya bagus. Jadi di sini ada sebab. Sebab zaman dahulu dalam dunia hadis, kita tahu bahawa terdapat ramai orang yang berminat untuk menuntut ilmu hadis dan untuk mendengar dan menghafal hadis. Sehinggakan mereka akan pindah daripada satu syekh kepada satu syekh, bahkan daripada satu negeri ke satu negeri yang amat jauh. Orang di Mekah keluar ke Madinah, keluar ke negeri Syam, keluar ke Iraq semata-mata untuk mencari hadis. Bahkan sampai ke daerah Iran, ke Naisabur untuk mencari hadis. Jadi berguru dengan syekh dan mendengar dan meriwayatkan hadis-hadisnya. Baik. Jadi ramai yang belajar, jadi ramai yang jadi guru lepas tu. Dan di sana terdapat kumpulan ulama-ulama yang amat berminat untuk belajar hadis. Dan bila dia dengar je ada yang meriwayatkan, dia akan pergi. Dan biasa ni yang kita maksudkan di sini adalah ulama-ulama yang mu'tabar, seperti Imam Bukhari, seperti imam-imam hadis yang lain, Ashab Kitabu Sunan, Abu Hatim, Imam Ahmad bin Hanbal dan lain-lain lagi. Jadi mereka akan, mana ada ulama hadis, dia akan pergi, dia akan dengar. Jadi biasanya orang kalau guru kepada ilmu hadis, biasanya ramai orang akan ambil daripada dia. Tetapi kalau guru ini tidak diketahui keadaannya sebab riwayatnya amat sedikit, ini menunjukkan bahawa ulama-ulama hadis tak pergi kat guru ni. Dan bukan kerana mereka tak kenal dia. Itu perkara yang tidak mungkin. Mereka kenal siapa yang duduk di masjid dan mengajar hadis. Tetapi mereka tak pergi dekat dia, menunjukkan mereka sengaja tinggalkan dia sebab mereka tahu hafalan dia lemah ataupun ada kelemahan pada riwayatnya. Jadi mereka tak ambil hadis daripada dia, mereka ambil hadis daripada orang-orang lain. Jadi kalau orang itu sikit sangat hadisnya yang diambil daripada ulama, itu tanda bahawa dia adalah perawi yang lemah. Right. Nah, ini secara umum. Jadi kalau dia tak meriwayatkan melainkan satu hadis, dua hadis, dan tak ada orang kenal dia daripada sudut hafalannya, maka itu tanda bahawa ini perawi yang lemah. Dikenal sebagai majhul. Baik. Orang ini Ibnu Ukaimah, sama dia Imarah ke, Umar ke, Amr ke, Amir ke, atau Ammar. Jadi beliau ni riwayatkan hadis amat sedikit sekali. Dan yang meriwayatkan daripadanya siapa? Yang tadi tu, iaitu Imam Az-Zuhri Ibnu Syihab rahimahullah ta'ala. Jadi sebab itu ada khilaf di kalangan ulama tentang perawi ini. Adapun Yahya Ibnu Ma'in rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, hasbuka bi riwayati Ibnu Syihabin anhu, cukuplah engkau dengan riwayat Ibnu Syihab, Imam Zuhri ini daripada ini. Walaupun orang lain tak riwayatkan daripada dia, yang meriwayatkan daripada dia sekarang ni adalah Imam Az-Zuhri. Dan Imam Az-Zuhri ini imam, dan biasanya dia tidak akan meriwayatkan melainkan dari orang yang dipercayai. Jadi ini satu husnuzan lah bagi perawi ini. Tapi kalau ikut kaedah, ini adalah perawi yang lemah. Jadi kata orang yang menguatkan orang ini adalah hakikat bahawa Ibn Shihab, Imam Zuhri meriwayatkan daripada ini. Kemudian satu lagi kemungkinan bahawa perawi ini boleh tahan adalah beliau ini pernah datang ke dalam majlis seorang imam yang besar, seorang tabi'in iaitu Sa'id bin Musayyib, anak murid besar daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia duduk kat dalam majlis Sa'id bin Musayyib dan dia bacakan hadis. Sa'id bin Musayyib dengar hadis daripada dia. Dan hadisnya satu je, iaitu hadis yang kita sedang kita bacakan. Jadi kata para ulama, ini menunjukkan mereka menganggap Ibnu Ukaimah ini seorang perawi, seorang imam. Jadi, kalau bagaimanapun kita akan lihat hadisnya. Jadi beliau liwatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau berkata, Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah selesai daripada solat, di mana di dalam solat tersebut beliau telah menjaharkan bacaannya. Dan kalau kita tanya solat apa itu, itu tak berapa penting lah. Sebab solat yang dijaharkan itu sama ada solat maghrib, solat isyak dan solat subuh. Sebab solat zuhur dengan solat asar tidak dikuatkan bacaan ini. Itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak masukkan di sini solat Jumaat. Yang penting di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam baca kuat, kemudian selepas solat, jadi selepas salam, Nabi SAW pun bersabda, hal qara'a ma'i minkum ahadun anifa, adakah seorang daripada kamu yang membaca bersamaku tadi? Yang baca bersamaku tadi. Maksudnya Nabi SAW baca Al-Quran di dalam solat, ada orang di dalam saf belakang yang juga sedang membaca Quran. Tak tahulah apa yang dia baca, Fatihah ke surah lain. Jadi Nabi SAW tanya, maka seorang daripada lelaki di belakang itu pun berkata, na'am ana ya Rasulullah. Ya, saya wahai Rasulullah. Dia mengaku. Maka Rasulullah SAW pun berkata, aku mengatakan, kenapa aku disengketai, itu kegemahan kat sini lah, mali'una za'ul Qur'an, kenapa aku dilawan dalam membaca Al-Quran? Itu maksud dia lah. Nabi baca Quran, ada orang pun nak lawan juga baca Quran kuat-kuat. Jadi ini tanda bahawa Rasulullah SAW marah akan perbuatan orang itu. Tapi teguran Nabi SAW ni agak apa ni? Agak lembut. Sebab ni pun lepas solat, dan orang yang baca tu mungkin tidak tahu bahkan hukum ni. Jadi Nabi SAW tegur, kenapa aku dilawan bacaan Quran dengan ni? Walaupun lembut, maknanya juga agak pedas juga. Seolah-olah kau bila baca Al-Quran di belakang aku, aku kan sedang baca Al-Quran, seolah kau nak lawan-lawan bacaan Quran. Jadi makmum nak dengar aku baca ke tak dengar kau baca? Ataupun kenapa kau tak dengar apa yang aku baca? Cukup itu je. Nabi SAW tak kata jangan buat lagi, ataupun Nabi SAW tak kata aku larang kau buat demikian. Tak ada. Nabi tegur saja. Jadi ini salah satu daripada uslub Nabawi. Itu saja. Dan kata-kata Nabi SAW itu asalnya ditujukan kepada seorang lelaki itu yang telah buat kesilapan. Yang kita katakan ini menunjukkan bahawa perbuatan membaca Al-Quran dengan kuat di belakang imam yang sedang baca kuat, satu perkara yang mungkar, yang tidak dibolehkan. Baik. Walaupun tidak ada disebutkan situ berdosa besar dan sebagainya, tapi yang penting Nabi SAW larang. Jadi fantahan nasu anil qira'ah, dalam riwayat itu pun mengatakan, maka orang ramai pun berhenti daripada membaca. Maksud kat sini baca apa? Baca dengan kuat lah. Sebab yang Nabi SAW tegur tu, sebab Nabi SAW bila tengah baca Quran, dia dengar ada orang juga baca Quran, dia kan ganggu dia. Jadi dia tegur orang yang baca kuat. Jadi orang ramai pun berhenti daripada membaca bersama Rasulullah SAW di dalam solat yang Nabi SAW menguatkan bacaannya. حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ketika mereka ataupun selepas mereka mendengar yang demikian itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata ulama, kata-kata yang tadi itu, maka orang ramai pun berhenti baca sampai habis. Walaupun zahirnya adalah kata-kata Abu Hurairah radhiyallahu an, sahabat yang meriwayatkan hadis ini, tetapi daripada sudut penilaiannya, mereka mengatakan ini bukan kata-kata Abu Hurairah radhiyallahu an. Habis kata-kata siapa? Mereka kata, mereka berpendapat bahawa ini adalah kata-kata Ibnu Shihab, Imam Az-Zuhri rahimallahu taala, guru kepada Imam Malik. Dan mereka mendatangkan riwayat lain juga daripada dan mereka membawa daripada riwayat lain yang di sana tidak terdapat tambahan ini. Jadi mereka katakan tambahan ini datang daripada Imam Az-Zuhri rahimallahu taala, bukan daripada Abu Hurairah. Jadi ada sedikit kelemahan di situ. Sebab kalau datang daripada Abu Hurairah, okey, maknanya Abu Hurairah nampaklah. Sahabat-sahabat semua dah tak baca lagi belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam solat jahar. Walau bagaimanapun, hadis ini diambil hukumnya oleh para ulama. Dan kita tahu bahawa hadis ini dibawa oleh Imam mana? Imam Malik. Jadi takkan Imam Malik bawa hadis yang dia riwayat, dia hafal daripada Rasulullah SAW, kemudian dia tak beramal dengan hadis ini. Jadi sebab itu mazhab Maliki adalah apabila imam baca kuat, maka makmum tidak boleh membaca, tidak boleh membaca Al-Quran. Jadi kalau imam baca perlahan, boleh tak makmum baca? Jawabnya boleh. Itu adalah pendapat mazhab Maliki. Kalau dia baca kuat, rakaat yang dia baca kuat, contohnya maghrib, dua rakaat dia baca kuat, satu rakaat dia baca perlahan. Yang baca perlahan tu awak boleh baca. Tapi yang baca kuat tu dua rakaat pertama, awak tak boleh baca langsung. Itu mazhab Maliki. Dan kalau baca, berdosa. Sebab melanggar kan larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang beliau riwayatkan ini. Baik. Jadi itu satu. Dan hadis ini juga dipakai oleh oleh ulama lain, iaitu ulama mazhab Syafi'i rahimahullah taala. Mereka pun berkata bahawa kalau imam baca perlahan, bacalah Al-Quran. Tapi kalau imam baca kuat, jangan baca Al-Quran. Hampir sama kan? Hampir sama. Kat sini sama. Tapi dia ada tambah sikit. Tak boleh baca Al-Quran kecuali baca Fatihah. Itu semua kita tahulah. Jadi bagaimana dengan hadis ini? Hadis ini tidak menyokong pendapat mazhab Syafi'i. Tapi imam mazhab Syafi'i mengatakan bahawa hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kenapa aku dilawan dalam bacaan Al-Quran? Kemudian selepas itu orang ramai pun berhenti daripada membaca. Jadi mereka katakan hadis ini tidak menunjukkan bahawa yang dilarang itu adalah membaca Al-Quran seluruhnya, tetapi adalah baca Al-Quran dengan sifat yang tertentu, iaitu dengan menguatkan bacaan Al-Quran apabila imam membaca Quran dengan kuat juga. Ia tidak melarang orang yang baca Quran secara perlahan. Jadi itu tidak menyalahi kalimat unaza'u Al-Quran. Quran aku, bacaan aku ni dilawan, disaingi. Sebab apa? Mereka mengatakan dengan itu kita dapat kompromi kan hadis yang diriwayatkan Imam Malik ini dengan hadis lain, iaitu hadis yang diriwayatkan daripada Abu Bakar bin Abi Syaibah dalam musannafnya. Dia berkata, haddatsana Abdullah ibn Numair qala haddatsana Muhammad ibn Ishaq an Makhul an Mahmud ibn Rabi' an Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu qala صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء فثقلت عليه القراءة فلما انصرف قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قال قلنا أجل يا رسول الله إنا لنفعل قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن. Jadi dengan sanadnya daripada sahabat Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW telah mengimami kami dalam solat Isya. Ini solat bacaan kuatlah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa berat dalam membaca Al-Quran. Kemudian setelah selesai solat, Nabi SAW bersabda, agaknya kamu membaca yakni Quran di belakang imam kamu. Maka jawab kami yakni para sahabat, ya wahai Rasulullah, sesungguhnya kami memang melakukannya. Inna lanaf'al. Maka kata Nabi SAW, la taf'alu illa bi ummil Quran. Jangan kamu lakukan kecuali dengan Ummul Quran, yakni dengan membaca Ummul Quran. Ummul Quran ini adalah nama lain untuk surah Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin sampai waladdallin. Baik. Jadi kata mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i rahimallahu taala, kita ambil hadis ini dan ke hadis yang tadi yang baru-baru yang mula-mula kita baca, bahawa yang dilarang itu adalah bacaan kuat. Satu, kemudian kita tetap membaca tapi dengan perlahan, dan hanya yang surah yang boleh kita baca hanya satu surah aja, iaitu bacaan apa? Surah Al-Fatihah. Ini bila imam baca dengan kuat. Kalau imam baca perlahan tak ada hal. Kita boleh baca Fatihah, kita nak baca surah tak ada pasal. Baik. Permasalahan di sini adalah hukumnya. Daripada sudut hukum membaca dengan hukum tidak membaca di kalangan dua mazhab ini. Adapun dalam mazhab Malik telah kita jelaskan tadi, hukum membaca Fatihah pun ketika imam membaca kuat, hukumnya haram. Hukumnya haram. Berdasarkan hadis yang beliau riwayatkan. Adapun dalam mazhab Syafi'i, hukum membaca Al-Fatihah di belakang imam yang sedang baca kuat bukan haram, jauh terbalik, hukumnya wajib. Sehingga kan kalau dia tak baca, tidak sah solat. Jadi nampak berbeza. Sedangkan kita tahu Imam Syafi'i ni anak murid kepada Imam Malik rahimahullah ta'ala. Kitab Muwatta' ni Imam Syafi'i hafal supaya dapat apa? Dapat lesen, dapat permission untuk belajar dengan Imam Malik. Imam Malik tak nak dengar, tak nak belajar, tak nak ngajar anak murid sebarang nak datang kelas aku mesti hafal kitab ni. Itu syarat. Jadi Imam Syafi'i dah lepas syarat tu, dia senang aja hafal. Tetapi kita dapati bila Imam Syafi'i dah jadi imam, dia tak ikut guru ni. Dia ada mazhab lain. Dia tahu imam dia mazhab lain. Dia mazhab lain. Jadi ni masalah apa ni? Masalah ulama dah sampai darajat ijtihad, dia berijtihad. Jadi mereka tak ada gaduh antara satu dengan lain. Anak murid mereka pun tak ada gaduh antara satu dengan lain. Dan kita pun sepatutnya tak gaduh dengan mazhab Maliki pun. Mazhab Maliki pun tak sepatut gaduh kan? Gaduh dengan kita. Sebab semua berdasarkan dalil pendapat mereka, berdasarkan ijtihad yang dibolehkan, dan ia berdasarkan dalil. Jadi di sini kita akan sebutkan khilaf di kalangan ulama tentang masalah ini. Sebenarnya ada tiga pendapat berkenaan dengan hukum membaca yakni hukum makmum membaca Quran di belakang imam yang sedang membaca Al-Quran. Secara umum ya, sama ada baca kuat atau membaca perlahan. Jadi pendapat yang pertama, la yaqra la fi ma asarra bihi wa la fi ma jahara bihi. Maknanya tidak boleh makmum itu membaca apa-apa juga Al-Quran sama ada dalam solat ataupun dalam solat yang imam dia perlahan baca ni ataupun imam baca kuat. Jadi kalau solat jemaah aja tak boleh baca, makmum tak boleh baca apa-apa. Walaupun solat zuhur, walaupun solat asar, walaupun solat isyak dua rakaat yang terakhir, begitu juga solat maghrib rakaat yang ketiga, siapa tak boleh, tak boleh baca apa-apa pun, mesti diam. Tidak di apa ni, tidak dibacakan apa-apa. Ini adalah mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi lah. Dan daripada kalangan ulama kita baca kan, dia adalah juga mazhab Sufyan Al-Thawri, mazhab Sufyan Ibn Uyainah. Ini adalah dua ulama hadis, Sufyan Ibn Uyainah, Sufyan Al-Thawri, ini adalah guru kepada Imam Malik. Tadi apa? Imam Malik guru kepada Imam Syafi'i kan? Sufyan Ibn Uyainah, Sufyan Ibn ya Sufyan Al-Thawri guru kepada Imam Malik dan juga guru kepada Imam Syafi'i juga. Dan mereka semuanya adalah anak murid kepada Imam Zuhri. Ini hubungannya kalau kita boleh apa ni, cam-camkan sikitlah. Dan dia juga adalah pendapat Ibnu Abi Layla. Dan begitu juga daripada kalangan sahabat, pendapat Jabir bin Abdullah dan daripada Zaid bin Thabit. Dan juga daripada ulama-ulama Kufah daripada Iraq, iaitu seperti Ibrahim An-Nakhai rahimahullah ta'ala. Jadi tidak disunatkan, tidak diwajibkan, tidak diwajibkan baca apa-apa pun belakang imam. Jadi kalau pergi masjid, imamnya ataupun jemaahnya bermazhab Hanafi, mungkin kat masjid mana tu, Grand Coulon ke masjid mana, maka mereka kalau kat belakang mereka tak baca pun, mereka tak baca. Dan pendapat yang kedua adalah pendapat Imam Malik tadi, iaitu sunat dibaca jika imam baca perlahan. Dalam rakaat-rakaat yang imam baca perlahan, sunat saja, itu pun tak baca. Itu mazhab Maliki, hampir dekat, hampir dengan mazhab pertama tadi, mazhab Hanafi. Tetapi kalau imam baca kuat, haram baca, haram baca Fatihah pun tak boleh baca. Ini adalah pendapat Sa'id Ibn Musayyib, anak murid besar kepada imam, pada Abu Hurairah radhiyallahu an. Ini adalah pendapat Az-Zuhri, salah satu daripada perawi kitab ini, guru pada Imam Malik. Dan juga adalah pendapat Qatadah dan pendapat Ibn al-Mubarak, pendapat Hanbali, Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahawai, Imam Dawud Az-Zahiri dan Imam At-Tabari. Dan ramai-ramailah lagi daripada kalangan sahabat pun ada, diriwayatkan daripada Umar bin Khattab, daripada Ali bin Abi Talib, daripada Abdullah bin Mas'ud, daripada Uthman bin Affan, diriwayatkan juga daripada Ubay bin Ka'ab, daripada Ibnu Umar. Dan ini adalah mazhab Syafi'i yang lama, mazhab Syafi'i yang lama ketika Imam Syafi'i ada di Iraq. Tapi mazhab yang baru apa? Itu mazhab yang baru adalah yang ketiga. Mazhab yang ketiga adalah tidak dibaca di dalam rakaat yang imam baca kuat kecuali Al-Fatihah. Kalau imam baca perlahan, wajib baca, wajib baca tentu sekali. Kalau imam baca kuat pun wajib baca, tapi cuma boleh baca apa? Cuma boleh baca Fatihah. Baik. Ini adalah mazhab Syafi'i yang baru ketika Imam Syafi'i pindah daripada Iraq ke Mesir. Dan ialah pendapat Imam Al-Auza'i, Imam Al-Layth, Ibn Sa'ad, Abu Thawr, dan juga pendapat sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu an, Abdullah bin Amr, Ibnu Abbas, Urwah bin Zubair, Sa'id bin Jubair Makful, Al-Hasan Al-Basri. Adapun Abu Hurairah ada khilaf, dia punya mazhab apa. Ada kata dia bermazhab yang ketiga ni, mazhab macam mazhab Syafi'i. Ada kata dia mazhab macam yang kedua, mazhab Maliki. Yang penting di sini, semua pendapat tadi, tiga-tiga pendapat, ada imam-imam salaf yang berfatwa dengannya. Dan juga ada je sahabat yang ada pendapat seperti itu. Jadi ini adalah khilaf lama. Dan khilaf seperti ini khilaf muktabar. Tidak perlu nak sampai menuduh-nuduh orang yang tidak bersama pendapat, apalagi penduduk sesat dan sebagainya, sebab ini adalah pendapat umat Islam sebelum kita dulu. Baik, tak ada hal. Cuma kita nak jelaskan tentang dalil-dalil mereka, kemudian kita akan rumuskan. Jadi dalil pendapat mazhab Maliki jelas. Yang pertama adalah hadis yang kita bacakan tadi, Nabi SAW larang baca Quran. Kemudian dalam lafaz hadis tadi, sahabat-sahabat pun berhenti daripada membaca apabila Nabi SAW baca Quran. Jadi mereka mengambil umum hal tadi, bahawa sahabat tidak membaca lagi, sama ada baca kuat ataupun perlahan, sama ada Al-Fatihah ataupun surah lain. Jadi itu dalil pertama bagi mereka. Baik. Kemudian mereka berdalilkan juga dengan firman Allah SWT yang selalu digunakan dalam bab ini, iaitu dalam surah Al-A'raf, fa'idha quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan kepada kamu Al-Quran, maka hendaklah kamu dengar dan ambil perhatian, ansitu, semoga kamu mendapat rahmat. Ini Al-Quran. Jadi mereka katakan imam dah baca kuat, Allah perintahkan kita dengar, baru kita boleh dapat rahmat. Kalau kita baca juga, lepas tu macam mana kita nak dengar sekali? Kita dengar apa yang kita baca, macam kita nak dengar imam baca. Kalau demikian, macam mana kita nak dapat rahmat? Macam itulah. Jadi yang penting bahawa kalau kita baca juga belakang imam yang baca kuat, maka itu menyalahi perintah Allah SWT. Ada pun kalau imam baca perlahan, ayat ini tak masuk. Sebab ayat ini kata bila dibacakan Quran dengan kuatlah maknanya. Baik, kemudian dalil kedua bagi mereka, Nabi SAW telah bersabda, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi fa'idha kabbara fakabbiru wa'idha qara'a fa'ansitu. Sesungguhnya imam itu dijadikan supaya diikuti. Apabila dia bertakbir, maka barulah kamu bertakbir. Apabila dia baca, fa'ansitu, hendaklah kamu dengar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Hadis yang sahih. Jadi sabda Nabi SAW, bila imam baca, kamu dengar. Sebab imam itu imam, diikuti. Tapi maksud di sini adalah dalam bacaan kuat. Tapi kalau imam baca, tapi imam baca perlahan, tak masuk dalam bab ini. Kita tetap kena baca Fatihah. Kemudian dalil yang ketiga, mereka daripada membawa hujah daripada sudut akal. Kalaulah boleh makmum baca Quran belakang imam ataupun baca Fatihah sekalipun lah, maka tentu tidak ada makna imam baca Quran. Sebab imam baca Quran, kita pun baca Quran, jadi tak ada faedah imam baca Quran. Baik imam baca perlahan, atau baik makmum tu jadi imam. Nak dengar siapa? Siapa nak dengar siapa? Tak ada faedah. Sedangkan apa ni? Imam tu dijadikan ikutan. Itulah hujah daripada sudut akal. Dan juga kita boleh katakan hujah-hujah yang kuat. Nah, adapun mazhab Abu Hanifah rahimahullah ta'ala mengatakan tak boleh baca langsung. Bacaan perlahan pun tak boleh, apalagi baca kuat. Dalil mereka adalah sebuah hadis daripada Samurah, daripada Jabir bin Abdullah. Nabi SAW telah bersabda, man kana lahu imamun faqira'atul imami lahu qira'ah. Siapa yang ada imam, maka bacaan imam tu adalah bacaan untuknya. Jadi mereka katakan ni umum, bacaan imam adalah bacaan untuk makmum, sama ada dia baca kuat ataupun dia baca perlahan. Tetapi hadis ini adalah hadis yang lemah, sebab terdapat di dalamnya seorang perawi namanya Jabir Al-Ju'fi. Dia adalah lemah sangat, ahlul bid'ah. Jadi buruk kalau ada perawi macam ini dalam hadis. Tapi hadis ini malangnya adalah salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hanifah. Sebab tu mazhab Hanafi guna hadis ini. Tapi hadis ini hadis lah, hadis lemah. Mengikut penilaian ulama hadis. Dan mereka juga berhujah daripada sudut akal. Mereka katakan bukti bahawa bacaan imam itu sudah cukup bagi makmum, taruhlah makmum baca Quran, baca Fatihah. Imam tak baca Fatihah, sah tak solat semua orang? Mereka kata, jumhur ulama kan kata apa? Kalau imam tak baca semua solat, solat semua orang tak sah. Ini menunjukkan yang penting bukan bacaan makmum, yang penting adalah bacaan imam. Kamu baca pun tak guna imam kalau tak baca. So, imam baca, kamu diam. Sama ada kuat ataupun perlahan. Nah. Dan terdapat satu hadis juga daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu lagi. Dia berkata, kullu rak'atin lam yaqra fiha bi ummil Quran fala tusalla illa wara al-imam. Semua rakaat yang tidak dibaca Fatihah ummul Quran di dalamnya, maka jangan solat, jangan disolat kecuali di belakang imam. Jadi maknanya semua rakaat yang tak ada baca Fatihah, tak ada solatnya kecuali belakang imam. Maknanya kalau kita solat sendirian mesti baca Fatihah setiap rakaat. Betul lah, samalah. Tapi yang masalah dia adalah kecuali belakang imam. Belakang imam tak payah baca Al-Fatihah. Kalau ini adalah hadis Nabi SAW, memang ada masalah gitu. Tetapi walaupun ni hadis Nabi SAW, yang benarnya ia terhenti mauquf kepada sahabat Jabir bin Abdullah. Jadi ini pendapat sahabat. Jadi dalam hal ini kita tak boleh banding-bandingkan pendapat sahabat. Pendapat sahabat semua kira samalah dalam hal ini. Sekarang kita terpaksa cari apa? Hadis Nabi SAW. Bila kita ada selisih, berselisih dalam satu masalah, hendaklah kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Dah tak boleh lagi kita kembalikan kepada sahabat ke, kepada imam ke, apa semua. Semua dah kira sama kedudukannya. Tapi yang lain adalah, yang lebih tinggi adalah hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian satu lagi dalil bagi mazhab Hanafi adalah riwayat daripada Imran bin Husain radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah salat Zuhur bersama sahabatnya. Apabila selesai salatnya, Nabi sallallahu alaihi pun bersabda, ayyukum qara'a subbihisma rabbikal a'la? Siapa daripada kamu yang baca subbihisma rabbikal a'la tadi kat belakang di salat Zuhur? Maka sebahagian mereka berkata, saya wahai Rasulullah. Maka Nabi SAW pun telah bersabda, qad araftu anna ba'dakum qala janiha. Aku dah tahu dah, ada sebahagian kamu yang melawan aku di dalamnya. Ini dalam membaca. Jadi ini dalam solat Zuhur, solat perlahan. Ada orang baca Quran kat belakang, Nabi SAW larang. Tadi apa? Dalam riwayat Imam Malik, orang baca dalam solat kuat, ada orang baca, Nabi larang. Ini baca perlahan pun Nabi SAW larang. Jadi mazhab Hanafi kata apa? Bacaan perlahan pun tak boleh baca, bacaan kuat lagi tak boleh baca. Jadi hadis ini sahih, tapi dijawab oleh ulama. Masalah dia bukan baca Quran di belakang imam, tetapi adalah bacaan kuat. Sebab Nabi tanya, siapa yang baca bisabihisma rabbikal a'la? Nabi boleh tahu pula bacaannya, menunjukkan orang tu baca kuat. Sehingga Nabi SAW dengar dan mengganggu Rasulullah SAW dan bahkan semua orang yang sedang solat. Jadi ini tidak menghalang orang baca Quran dengan perlahan. Baca lah Fatihah, lepas Fatihah baca surah lagi, solat Zuhur ke solat Asar. Tidak ada percanggahan antara hadis ini dengan hadis-hadis lain. Jadi kita akhir sekali kita sampai kepada mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala dan ulama-ulama lain. Jadi dalil mereka jelas. Mereka mengatakan hadis Nabi SAW ini kuat, iaitu la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada solat kecuali yang dibaca dalamnya dengan Fatihatul Kitab. Mereka kata ini hadis, ini adalah hadis yang umum yang tak ada pengkhususannya. Tidak ada solat, maknanya tidak ada solat. Solat apa? Semua solat. Solat wajib baik, solat sunat baik. Hatta solat jenazah pun, kalau namanya solat, mesti baca Fatihah. Kalau tak ada Fatihah, tak ada solat. Tak ada solat maknanya tak sah. Dan sama ada solat itu bacaannya perlahan seperti Zuhur dan Asar, ataupun rakaat yang dibaca perlahan seperti rakaat ketiga Maghrib, rakaat tiga dan empat Isyak. Dan sama ada dia adalah solat rakaatnya baca kuat pun tak ada solat kalau tak baca Fatihah. Jelas. Dan hadisnya hadis Bukhari dan Muslim. Dan mereka telah menjawab hadis dalam kitab Muwatta' yang kita baca mula-mula tadi. Nabi SAW larang kita baca Quran di belakang imam yang baca kuat. Tetapi bukannya baca semua Quran, yang dilarang adalah selain daripada Al-Fatihah dan dibaca dengan apa ni? Dengan perlahan. Itu fahaman mazhab Syafi'i. Kemudian pendapat kedua ataupun dalil kedua adalah kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan ada sebuah hadis dalam Sahih Muslim bahawa seorang telah bertanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kami solat di belakang imam, jadi macam mana kita nak baca Fatihah? Awal hadisnya adalah hendaklah kamu baca Fatihah. Siapa tak baca Fatihah tidak sah solat dia. Jadi ada orang tanya Abu Hurairah perawi hadis tersebut, macam mana kita nak buat kalau imam baca kat belakang kat depan? Jadi kata Abu Hurairah radhiyallahu an, iqra' fiha bi nafsika, iqra' biha fi nafsika. Bacalah Quran Al-Fatihah itu dalam hati. Sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah SAW tidak ada solat kecuali dengan Al-Fatihah, dan Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman sesungguhnya telah membahagikan solat itu kepada dua bahagian. Jadi apabila hambaku membaca Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allah akan kata begitu. Kalau baca Ar-Rahman Rahim, Allah akan kata begitu sampai habis. Jadi mereka, Abu Hurairah faham daripada hadis ini wajib baca Al-Fatihah walaupun imam baca kuat. Tetapi baca apa? Baca perlahan. Baca perlahan. Jadi ini antara dalil mazhab Syafi'i lah. Kemudian mereka berselisih pendapat bila tu nak baca Fatihah. Bila nak baca Fatihah? Ketika imam baca pun. Kita tahu imam takbir aja, Allahu Akbar, dia berhenti sekejap. Biasanya dia berhenti sekejap untuk baca doa iftitah. Kemudian dia akan mula baca Al-Fatihah. Dah habis baca Fatihah, dia pun berhenti sekejap aja untuk apa? Ambil nafas. Nak baca amin. Nanti makmum pun ikut baca amin. Nanti lepas tu dia baca surah lain. Jadi bila time nak baca Fatihah ni wahai Imam Syafi'i? Maka Imam Syafi'i pun mengatakan bacalah Fatihah itu di saktah ataupun tempat-tempat berhenti imam. Yani imam bila diam sekejap tu, bacalah Fatihah ketika itu. Jadi mereka katakan kalau imam tu takbir Allahu Akbar, dia berhenti sekejap, baca Fatihah kat situ. Dan mereka mengatakan hendaklah imam lambatkan sikit, mulakan baca Fatihah supaya beri peluang makmum kat belakang baca Fatihah. Ataupun kalau tak sempat kat situ, boleh tunggu sampai apa? Sampai imam berhenti selepas baca At-Talin. Tapi mereka katakan, ataupun ulama lain lah katakan, macam mana nak baca? Itu kan sekejap sangat. Itu cuma nak ambil nafas, baca amin, jadi makmum pun sama-sama boleh baca amin. Dan siapa aminnya makmum itu bertepatan dengan aminnya imam dan malaikat, maka akan diampunkan oleh Allah SWT dosa-dosanya. Satu lagi kemungkinan adalah, saktah lagi satu adalah, berhentinya sekejap selepas amin, sebelum nak baca surah lagi satu. Jadi berkaitan bacalah di situ kalau sempat, dan imam pun nak kena lambatkan sikit sebelum mulakan surah selepas Fatihah untuk beri peluang makmum membaca Fatihah. Baik, kalau tak sempat juga, mereka katakan bacalah Fatihah walaupun imam baca, tapi baca cepat-cepat. Ini semua diriwayatkan daripada apa? Daripada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Jadi kalau kita tengok betul-betul, memang tak ada ruang betul-betul, ruang betul untuk baca Fatihah. Sebab tidak ada dalil yang sahih bahawa Nabi SAW sengaja diam lama sikit untuk makmum baca Fatihah. Jadi balik kita kepada asal, kalau betul wajib Fatihah di belakang imam, baca. Cuma bila nak baca? Adakah waktu imam baca Fatihah, kita pun baca Fatihah sekali? Ataupun selepas dia baca Fatihah? Maka di sini ada dua pendapat. Kita tahu dalam mazhab Syafi'i, mereka kata tunggu imam baca Fatihah, dah habis baru kita pula baca Fatihah. Tapi apa dalil mereka? Memang tak ada dalil apa. Tapi dalil daripada sudut apa? Daripada sudut akal, yang dipandukan oleh syariat. Mereka katakan, dan antara surah Al-Fatihah dengan surah selepas dia, mana yang lagi afdal? Mereka katakan Fatihah. Sebab apa? Dia wajib baca dan dia rukun dalam solat. Kalau bacaannya tu wajib, bacaannya lagi afdal, bacaannya rukun, dengar dia pun sama. Mana lagi afdal kita dengar? Dengar baca Fatihah ke dengar surah selepas itu? Jadi mereka katakan lagi afdal kita dengar Fatihah dulu sebab dia wajib. Adapun surah, sunat saja dibaca. Jadi sunat saja didengar. Jadi bila imam baca Fatihah, diam, habis amin, maka kamu baca Fatihah. Itu kalau tak sempat nak baca untuk selepas apa ni? Selepas takbiratul ihram. Baik. Pendapat yang kedua mengatakan baca di bila-bila bolehlah dalam perhentian-perhentian imam tersebut. Tapi kita dah katakan tadi itu hampir mustahil. Dan bahkan sebenarnya tak sepatutnya apa ni, imam tu menangguh-nangguhkan sebab Nabi SAW tak lakukan. Walau bagaimana pun, di dalam masalah ini, sebagaimana kita dah katakan ada tiga pendapat, kita rumuskan sekali lagi. Pendapat pertama, pendapat mazhab Hanafi, bahawa tidak boleh baca, tidak disunatkan baca apa-apa juga, sama ada imam baca kuat ataupun imam baca perlahan. Kita dah sampaikan dalil-dalil. Dan pendapat kedua, pendapat mazhab Maliki dan lain-lain lagi, begitu juga dengan mazhab Hambali, mereka mengatakan bila imam baca perlahan, kita baca sunat saja. Itu adalah mazhab Maliki. Tapi mazhab Hambali wajib baca. Tapi kalau imam baca kuat, maka haram kita baca, kita mesti diam. Dalil pun kita telah baca dah. Kemudian pendapat yang ketiga adalah pendapat mazhab Syafi'i dan lain-lain lagi. Mereka mengatakan wajib baca Fatihah, sama ada imam baca perlahan ataupun baca kuat. Kalau imam baca perlahan, yakni dalam solat Zuhur dan Asar, bacalah Fatihah dan baca lain surah pun boleh, tak apa. Jadi dalam dua pendapat dan tiga pendapat ini, pada saya dua pendapat adalah pendapat yang kuat, iaitu pendapat Maliki dan Hambali, dan begitu juga dengan mazhab Syafi'i. Sebab apa? Ia didasarkan kepada dalil-dalil yang lebih kuat. Adapun pendapat pertama, itu pendapat Hanafi, kita dapati bahawa hadis yang mereka gunakan tu adalah hadis yang lemah. Siapa yang ada imam, bacaan imam tu lah bacaan untuk dia. Kita dah katakan hadis tu lemah. Ya, hadis lemah tak boleh kita gunakan. Dan ada pun kata-kata mereka, kalau makmum baca, imam tak baca, solat pun tak sah juga. Kita katakan tak semestinya. Tak semestinya. Kalau makmum dah baca, solat makmum sah lah, solat imam tak sah. Ya kan tidak? Jadi itu tak boleh kita jadikan alasan untuk melarang orang baca, apalagi ia bersalahan dengan hadis-hadis yang sahih, yang jelas. Tidak ada solat kecuali dengan baca Fatihah. Ada pun dua pendapat tadi antara mazhab Maliki Hambali dan juga mazhab Syafi'i. Wallahu a'lam. Mengikut pendapat saya lah, menurut pendapat saya, pendapat Syafi'i lebih kuat daripada sudut apa? Dalilnya lebih jelas berbanding dengan dalil yang digunakan oleh mazhab Maliki. Sebab dalam mazhab Maliki, dalil mereka adalah Nabi SAW larang orangku baca Quran, dan larangan tersebut umum dan zahirnya larangannya daripada bacaan kuat-kuat. Tidak ada di situ larangan baca perlahan. Itu satu. Kedua, dalil yang digunakan oleh mazhab Syafi'i lebih jelas. Nabi SAW larang orang itu baca Quran kecuali Fatihah. Dan hadis ini, yakni hadis yang digunakan oleh mazhab Syafi'i ini, adalah hadis yang disahihkan oleh ramai ulama. Kita baca sikit sebagai faedah. Kata Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah taala, hadis ini disahihkan oleh Imam Abu Dawud, oleh Imam At-Tirmizi, oleh Imam Ad-Darqutni, oleh Ibnu Hibban, oleh Imam Al-Hakim dan Imam Baihaqi. Itu je dah 5 orang. Kemudian kata Imam Al-Khattabi rahimahullah taala, isnaduhu jayyid la mat'ana fi. Sanadnya bagus. Tidak ada cacat padanya. Dan kata Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah taala sendiri, rijaluhu thiqat. Perawi-perawinya semua boleh dipercayai. Jadi hatta Syekh Al-Albani rahimahullah taala pun mengatakan bahawa hadis yang digunakan oleh mazhab Syafi'i ini hadis yang sahih. Bahawa jangan baca kecuali Al-Fatihah. Jadi kalau ada nas daripada Rasulullah SAW, semua pendapat-pendapat kita terpaksa tolak. Walaupun kita katakan ini bersalahan dengan apa ni firman Allah SWT, apabila dibaca Quran maka hendaklah kamu dengar supaya kamu dirahmati. Jadi mereka katakan ini Al-Quran betul, tapi ini hadis Nabi SAW. Yang sampaikan kepada kita Quran pun Nabi juga, dan Nabi lebih faham tentang makna Al-Quran daripada orang lain. Jadi Nabi faham bahawa maksud di situ adalah jangan baca Al-Quran kecuali Fatihah bila imam baca kuat. Habis itu. Tapi ada ulama mengatakan bahawa hadis mazhab Syafi'i ini telah dimansuhkan dan sebagainya, tapi tidak ada bukti yang begitu kukuh yang kita boleh pegang. Dan di masalah ibadat, antara baca Fatihah dengan tak baca ni ada banyak hukum dia, iaitu sama ada sah solat ataupun tidak sah solat. Kalau wajib Fatihah, semua ulama kata sah solat awak. Tapi kalau tak wajib Fatihah, ada ulama yang kata tidak sah. Jadi kita masalah sah ke tak sah solat, khilaf ulama satu hal lain. Jadi seharusnya kita berhati-hati dalam ibadat kita, dan kita baca Fatihah untuk selamatkan diri kita. Baik. Tetapi dengan syarat, janganlah baca Fatihah tu ikut kita punya time, slow-slow baca. Hendaklah kita baca apa ni? Cepat-cepat supaya kita dapat juga dengar imam baca surah. Sekejap saja. Kita baca Alhamdulillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekejap saja. Dah lepas tu duduk, lepas tu diri, dengar imam baca sampai habis. Tetadaburkan bacaan imam. Baik. Jadi yang penting di sini ini menunjukkan bahawa ada tuntutan makmum mengikut imam. Jadi perkara ini lebih penting daripada setakat apa ni, baca Fatihah ke tak baca Fatihah belakang imam. Sebab solat ini ibadat yang mana Allah SWT syariatkan kepada kita untuk latih kita taat kepada ketua. Sebab kalau masyarakat Islam ini, umat Islam ini nak berjaya, dia mesti berjaya di bawah satu ketua. Dia mesti bersatu di bawah satu pemimpin. Dan solatlah tempat di mana dilatih hati-hati itu yang berpisah sana, berpecah sana, berpecah sini, bila dalam solat dilatih supaya apa? Supaya bersatu di belakang imam. Imam buat apa? Ikut. Imam salah pun kena ikut. Imam sujud sahwi pun kita sujud sahwi. Jadi ini adalah satu tarbiyah yang dituntut daripada kita. Jangan kita menyalahi imam. Lepas solat pun kita lain lah. Sebelum solat pun kita lain. Tapi dalam solat, jangan kita menyalahi imam. Jadi insyaAllah lah itu yang sempat kita sampaikan pada subuh ini. Dan kebetulan pula hadis yang kita perlu syarahkan ni adalah hadis fikih. Jadi subuh-subuh pun kita cakap pasal khilaf dan sebagainya. Saya minta maaf jika agak terlampau panjang ataupun merumitkan dan sebagainya. Saya cuba terangkan saja yang benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah dan silap dari kelemahan saya. Astagfirullahalazim li wa lakum sayyidul mu'minin wal mu'minat innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum. Boleh tak? Baik, soalannya tadi atau kemuskilan ni memang dalam hadis-hadis tadi dituntut makmum mengikut imam betul-betul, mendengar bacaan imam betul-betul, menghayatinya, kita katakan. Dan itu semua saya setuju. Bahkan hadis Nabi SAW memang jelas, hanya sebenarnya dijadikan imam tu untuk diikuti. Semua gerak geri imam itu mestilah apa ni diikuti. Jadi selepas dia buat satu gerakan, maka barulah kita ikut. Itu memang. Tapi kita juga faham, apabila dalam solat ini kita ada perbuatan-perbuatan af'al dan kita ada aqwal, kata-kata dalam solat, ya kan? Jadi perbuatan kita ada diri, kita ada rukuk, kita ada sujud, kita ada duduk. Ya tak? Adapun dalam bacaan pun kita ada Fatihah tu, kita ada bacaan dalam rukuk, kita ada bacaan dalam sujud, bacaan ketika duduk. Sekarang saya tanya. Baik. Kalau dalam bab perbuatan kita wajib ikut, dalam bab bacaan wajib ke kita ikut imam? Maknanya kita tak payah baca tasbih dalam rukuk. Subhanarabbil azim tak payah baca, kenapa? Imam dah baca. Bila sujud subhanarabbil ala tak baca, kenapa tak baca? Imam dah baca dah. Tasyahud tak payah baca. Rabbil karim tak payah baca. Sebab imam dah baca. Ada tak kita faham macam itu? Ataupun ulama faham macam itu? Walaupun ini semua adalah perbuatan imam buat. Jadi kita katakan, menunjukkan bahawa tidak semua yang dilakukan oleh imam kita tak payah buat. Jadi menunjukkan bahawa bacaan lain hukumnya dengan perbuatan. Bacaan dengan perbuatan tak sama. Yang kedua daripada sudut Al-Quran, asal memang Al-Quran itu bila dibaca kita dengar. Kalau tidak ada hadis Nabi SAW yang saya sebutkan tadi, hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu tadi, jangan kamu baca lagi di belakang imam kecuali dengan Fatihah. Saya kata mazhab Maliki lah paling kuat. Mazhab Maliki dan Hanbali tadi tu paling kuat. Jadi kita dengar saja imam baca. Tapi Nabi dah cakap dah, jangan baca kecuali Fatihah. Macam mana tu? Maknanya, let's say lah kita katakan, imam baca, kita dah dengar baca dalam hati. Dia cakap Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita pun dalam hati cakap Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tapi Nabi SAW kata, jangan baca kecuali Fatihah. Baca tu bukan baca dalam hati. Baca dalam hati tak pakai. Awak semayang sendirian, mulut tak kumat, tak buka pun. Apa-apa ni? Tengah baca Fatihah. Sah ke tak sah solat? Semua kata tak sah. Itu awak apa, angan-angan dia baca Fatihah. Baca dalam hati bukan bacaan. Bacaan mesti apa? Mesti buka mulut, mesti gerakkan lidah, keluar suara sikit lah. Sebab tu mereka katakan, hendaklah suara bacaan kita tu kita dengar sendiri kurang-kurang. Tapi tu kadang-kadang boleh, kadang-kadang tak boleh. Kalau tempat tu tak ada kipas, senyap, sunyi, kita baca bisik-bisik pun boleh dengar ke lah. Tapi kalau macam di Masjidil Haram, kipas dia punya besar, orang ramai bising apa semuanya, kita pekik pun kita sendiri tak dengar. Tapi kita dah baca ke belum? Dah baca. Jadi menyebabkan itu tidak syarat bacaan kita, kita dengar dengan telinga kita sendiri. Cukup bahawa kita tahu kita dah keluarkan huruf-huruf tu daripada mulut kita, baik kita dah baca. Dalam bahasa Arab, bacaan tu adalah kita dah keluarkan apa ni huruf tersebut. Walaupun kita tak dengar, perlahan pun tak betul. Tapi kalau tak buka mulut, imam baca Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita pun dalam hati je lah Alhamdulillah Rabbil. Itu tak pakai. Nabi suruh baca Al-Fatihah. Nabi kata siapa yang tak baca Fatihah, tak ada solat baginya. Macam mana? Jadi kita katakan, baik, itu satu. Kemudian lepas imam baca Fatihah, ya kan? Nanti imam baca surah lain. Imam baca Wal-Adiyati Dhabha. Kita pun dah hafal surah tu, kita pun baca dalam hati Wal-Adiyati Dhabha. Adakah dah baca dua kali? Tak juga. Adakah bila kita baca dalam hati, kita tadabbur ayat-ayat yang dibaca oleh imam, kita dah tak apa, dengar imam baca? Sebab kita pun dah sama-sama baca. Tak ada orang cakap macam ni. Jadi menunjukkan bahawa kita mesti juga baca betul-betul Al-Fatihah di belakang imam. Tapi baca apa? Baca perlahan. Bukan dalam hati ya. Baca perlahan. Dan baca agak cepat sikit. Jangan baca awak pun macam imam slow dengan lagu apa semua. Awak masih kat belakang. Awak baca lajulah sikit. Kenapa? Sebab kita ada tuntutan untuk mendengar imam baca Quran. Jadi kita baca cepat-cepat. Dan kita apa ni? Kita sambung dengar imam baca. Dan antara baca waktu imam baca Fatihah ataupun baca selepas Fatihah, itu surah, kita dah katakan sebenarnya tak ada dalil, tapi yang lebih kuat afdalnya adalah kita baca selepas Fatihah. Kita dengar dulu Fatihah sebab dia rukun dan dia wajib. Itu pendapat yang saya dengar daripada para ulama. Tapi taruhlah imam ni baca surah pendek ke, baca surah cepat ke, kita dah biasa dah. Konon terawih ke dan sebagainya, boleh tak imam time baca Fatihah, kita pun baca Fatihah? Saya rasa waktu tu lah kita patut baca. Nanti dia baca Qul Huwallahu Ahad, solat witir, tak sempat. Sebab tak wajib kan kita baca Fatihah lepas imam baca Fatihah, tak wajib. Asalnya bila-bila kita boleh baca. Itulah yang apa yang kita boleh amalkan dan kita boleh perbaiki ibadat. Jadi insyaAllah apa ni, saya dah katakan tadi hadisnya sahih. Dah sebutkan berapa orang tadi, 5, 6, 7, 7 imam hadis kata apa? Hadisnya sahih. Jangan baca kecuali Fatihah. Maka apa lagi kita nak buat? Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu sendiri yang meriwayatkan hadis tu, bila ditanya macam mana, dia pun kata bacalah sendirian, bacalah perlahan. Jadi insyaAllah lah itu apa ni pendapat yang lebih selamat. Tapi di sini yang saya nak ingatkan adalah, nanti kita jumpa orang yang berpendapat lain, betul lah, pendapat Maliki, dia tak nak baca. Jangan marah-marah. Jangan duduk relax. Tak ada apa. Jangan kata solat awak tak sah, tak baca Fatihah. Pasal dia ada dalil, kita dah dengar kan dalil. Dan kita pun harap dia tahu dalil itu. Baik. Jadi ini adalah khilaf di kalangan ulama yang penting. Semua datang masjid, belakang imam, mana imam jadi, siapa menjadi imam, kita dengar imam baca dan kita amalkan sebagaimana yang kita rasakan betul. Dan akhirnya kita akan kembali kepada Allah SWT. Allah akan tanya, kenapa engkau buat gini, kenapa kau tak buat gitu. Yang penting kita dah boleh jawab, dah boleh jawab. Saya dengar ustaz tu cakap gini-gini, lagipun ni mazhab Syafi'i kat sini, okeylah, tak apa. Jangan kita taklid buta sudahlah. Yang penting taklid buta ni tak belajar tak apa, main ikut-ikut je. Tak bolehlah. Kita dah duduk kat masjid ni, hendaklah kita tingkatkan ilmu kita. Wallahu a'lam bishawab. InsyaAllah kita berhenti di sini. Assalamualaikum.